Paulus yu lagi ba Yerusalem. Giwat aram itu li aram imyor gergarat manos Efesus desik remak tebo nyo. Aram jit li aram yosya Miletus marang yur bay nus koske. Ode bol bol gebo nyo aram jit li arti huruk mambia nus rodoske. Makte yo aram yos nus rodoske mambia nus patarage. Ode giwat aram inet nus patarage bo nyo. Aram yen am yebak kabal mabay las mer Fenisia ge. Lema de aram se kabal mabay Fenisia des, maram jit liar tima aram bia. Ode aram bia nini miatus nuske katu ge itik seri seri apke, nege Siprus. Kese de aram bilak mam bia nus Tirus ke ti propinsi Siria ge. Lema de aram se aram tina muata Tirus ke, maka balage benarer nauk landrane tiretinus des. Lema de aram yurtinus des, maram biat miyo bagir miyat tua Yesus ke. Ode giwat aram inalam yur sirbonyo, aram yur sirminggu ke sasam. Ode hula sogu memean ke keryati ir miyat tua Yesus desikre, asyurat Paulus magete bianus Yerusalem ge. Kese de giwat sewa deit desige gisaut bonyo, aram inalam ambit lerti huruk, Yesu ir miyat tua Yesus desikre ror sawa tua anat nekre, Rora rambia na muata nus desige ksirige. Ode tina muata desige, aram sagi til mam sambayan tihula sogue. Aram sambayan makte ibonyo, ite tulia it, makte yo aram sega bal desyuruk. Ode irmia tua Jesus deskre rulak sirbay wait seire. Lema de aram bitla aram yos tirus, mati aram miait nus tole maiske. Tidak segi aram biatim si akhir miat tua Yesus mamentinus des. Ode aram yor sirti des sebuah sasam. Bol-bol gebonyo aram yos ya nus ptolemais ke. Mambia nus kaisaria ke. Tinus des segi aram menti Filipus wasi segi. Filipus nege irmia berita berita raskedagun. Ode inege yos ya irdei tuhei trailik siro Yerusalem nedagun. Ode Filipus nege anan wamfet kenat, mawarar sidanggora, masir nege irmiane tula segwa sinyano aredagun. Ode arami menti des segwe na ini, desio irmiane tula segwa sinyano ge ta yos propinsi Judea ge, mamya, irnyege ani Agabus. Agabus ne miyamaya itaram, ode yal Paulus swasi lelel ge, Mamie sana jalun si maul waubo. Ode tianuk ma biohe. Hula sogo memean gek tianuk mak biohe. Anair Yahudu nare dalun irma gawasi lelelne. Kolnya imin ti Yerusalem. Makte yo ralibati iria lema Yahudu nare. Gyoata raminto maulutun desbionyo. Aram yor irma toak mamenti kaisaria nekre. Miten mirmirin to Paulus. Magete bia Yerusalem. Kesere Paulus jelas mabiohe. Wai gue. Gyanwane mi serma mi hurmyara lakwegi tolnedi. Biar margu magyamwar dalunyawo Yerusalem. Detelema mortabahun mayaduagun. Tikya liguto haitie buti Yesus kene. Keskedana gubagebu. Lema denji aramimresma mbiweta Paulus. Kale bima biabu. Lema de aram tianuk mambiohe. Desige mo aramitin ma namitie butula sugu ibu ge anak ditio. Ode segue na ini arami mintinus kaisari agede. Lema de arami sosan arala namire. Ode aram betik toa kaisari ya maram bia Yerusalem mane. Ode giwat arami babonyo. Irmia tua Yesus manus kaisari age dumar lagu troraram. Maroraram bia iya manason wasi segi marami minti. Manason nege yosia Siprus nuske katudes. Ode inege tua Yesus ke sosode. Paulus biatisia Giacobus di Yerusalem. Giwa taramia di Yerusalem bonyo irmia tua Yesus ke mumune. Ralatare era smart balanaram. Ode bol-bol ge bonyo Paulus coraram mambiatim siak Yakobus. Desigio kergera taremu munerawak sirti des jagun. Lemade Paulus ditenalan geti gergerat desikri. Makte bonyo nenmo yestela itela ita hula sogwe yalati irlema Yahudi narene. Tigio ata ilaut maya berita-berita raskene. Ode giwa tirje sikri rato molutuni tanuk desikri bonyo. Arleru hula soguani ge. Kesker losu ti Paulus marbohe. Arawai mio. Mwe ohe ir Yahudi nare ribu no ratut sir ar toha Jesus ke. Ode sirmu munege gumak maljagao nyetak musa ge dagun. Keske derto molu brit ke toha ir magak metare mak biohe oinege. Majar ir Yahudi maminti nusalik nekre mumu. Mageter tohat nyetak Musa ge. Odem surat dagun magete rato sanatare. Ode geter toha ituait tela gubkubab Yahudi nekre. Ode ir Yahudi matoha Yesus nekre tomolu o mainede. Mane golja. Lema montuha namara mitanukne. Araliam ge natne rahate taktihula soguede. Denje mor sirma mbiai hula sogwe seige ma miala tena mirema nel nel miaktihak tela gubku bakke oden suel heala irdiat desikre rabar ti hula sogwe ne. Ma bisa marat kir huga tare maktiha ituat tela ge. Mala goljesmia irribun ge reo he tun irire rabrita kiali o nege lemam lai. Kali o daguno mtohat nyetak musage. Lema de Pauluso, tu naramita nuk desikre ara wasin snurat keti o mades. Klala ti iria lema Yahudi matoha Yesus kene lema goljes. Kali aramyo saat cah keti sirde maklio suohe aramyo hut makteide. Mage terregan ohe musti mortohat nyetak musage mumu. Dertoha ida nekrebo. Negegete Rahela rabarti adararene. Odegete Rahel ragogar tela tare maramatnye. Odegete Rahel gisi laro harnekre. Odegete raoren large dagun. Odegete wangfetare rorwa monyire itdeala totatyat tit. Namnekre mumune aranggesti atyakema myosati sirde. Lema de bolol ge bonyo Paulus yor iriat des. Marak temte marbati rala ma rala tenata remak cuak telagu pubak des manel nyel yasir. Lema derbay hula sogwe seige. Tirlo suti irmia ba klen tirge yor hula sogwe ohe. Ana segwe it des yok tela rala desigenen moktei. Ma ana irmia ba klen tirge yor hula sogwe. Bisa marabar irje sikre ito ithinat namti hula sogwe. Rumah Paulus di hula sogwe seige. Giat sedwit desigenen magi sagut bonyo. Ir Yahudi manus provinsia sia gene ratus Paulus di hula sogwe seige. Lemader su irrimun gemar gumagi. Matela tarelan marbohe. Hei, iria Israeli. Mlio bakaram, matkumak irnie. Kalinege iajar iriremumu tikabei takabeibo. Mahrahmuai iria Yahudi itnye. Ode rahmuai nyetak Musa ge, tiabal hulusog seige dakun. Ode senwege, yor iria lema Yahudi nare huruk, marsukare hulusog seige, ma raraik wen nyenyenye. Irje sekretan koljes, kalidainen moratus Paulus yor Trofimus, irie Fesus desti Yerusalem. Mari sekrer rega no Paulus yo ribai hula sogwe seige krala gedagun. Kesti ele magol jes. Lema denje ribun mamen ti Yerusalem gek tem desmi mu ergerak salik. Lema de ralar batir gua leta Paulus ti hula sogwe seige. Oder gumagi mahrai tiye mloski makte yo hrola teta hrola tare mumu ti hula sogwe seige. Ode malmata irje sikre robak martaba hunwa Paulus. Desio irjuma reti briti suldat Romawi na riwayat uskwe khatu batalion ge. Marlos wohe. Oror gela naksyalik maksyor Yerusalem yektem nemumu. Lemade uskwe khatu desige. Yerwasi sulatare rorwayat usuk khatu kompinare. Nege raktem tema arlah metme arala marbay oror des. Ode giwa tirribun deske rato suskwe katu desi yorwasi sulatare bonyo aramres maroban Paulus. Lemade uskwe katu batalion desige biati jumak Paulus. Ode yasowasi sulatare ma aralran tege naru mardalu nai. Makte yuskwe katu desige yena irmia menti desi krema biohe. Ese ine dey. Ode irnye gi alasai dey. Kesye de tirribun deskre. Dumar boran martan kolnye. Ode dumar boran martan koljes. Makyur me uskwe khatu desige lemah yo saynegi ditine. Lemah denje yaso wasi sudatari. Maror Paulus bay wenatke. Jua tranet trabareti sudatari wenat despionyo. Irjibun deskre ralja osir. Madogorait Paulus marobanai. Makyur me sudatari muslimo rar Paulus. Ode malmata ribun eskrir to asir desigor boran marbohe. Ntia bahun wai. Paulus titen ma itun. Kiwar sulatare rala ma ror Paulus e wenramin tige krala ge bonyo. Paulus tian di sulatare wet uske khat batalion des ma biohe. Amamlano. Bisa maktuan uktun ge itio talemadi. Desige uskwe khatu desige hiala sima biohe. Dehmue teluina nigeye. Kolje osige mo oine ge irme sirowe. Ode ayin mabasokre oine musi irire ma lemartoha haret Romawi gene. Nege metlulgueti irge ariaritke ribun ge enat. Maretia wait krai ire ma mbiaiwen malosliosike neye. Desige o Paulus hiala suskwe khatu desime biohe. Amu, lema koljis. Yanu ege iri Yahudi yau. Magosia nus tarsuski. Nus negega nige gimel irti propinsi kilikia gedi. Denje guten mamlura yau. Maktuan uktunge itti irribun nekre aruk. Lema denje uskwe katu desige lura Paulus maitun. Desio Paulus beati imnirti traba sulatari wenat des. Ode bitil sima dagu irribun desikri, mageler tegasir. Ode giot mamo sirbonyo, Paulus yalte libranige, maituna yor irribun desmiabiohe.